sejuta mesra yang telah kurasakan. Bagai embun pagi berlalu kala mentari tiba, ingin ku singkapkan tirai di hatimu, penghalang pada tatap mata hatiku. Adakah di sana bintang harapan dambaan kau ku? Masihkah kini, masihkah kini nada-nada cinta berlagu di hati? Takkan.